Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Awan al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-499, yang mana pada hadis ini disebutkan di dalam cetakan ini bab kafaratil marid. Akan tapi ketika kita melihat pada cetakan-cetakan yang lain, syarah, beberapa syarah-syarah yang lain tidak disebutkan bab ini, karena pada hakikatnya hadis yang ke-499 ini masih masuk pada bab yang sebelumnya yang sedang kita bahas, yaitu bab al-iyadah jawfal lail, menjenguk orang yang sedang sakit di pertengahan atau akhir malam. Dan bab kafaratul marid itu sudah disebutkan pada bab yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-492. Nah, wallahualam, mungkin ini salah cetak sehingga yang benar itu tidak ada babnya, karena bab kafaratul marid ini sudah ada pada sebelumnya dan hadis yang ke-499 ini masih masuk pada pembahasan bab al-iyadah jawfal lail, sama pada beberapa cetakan-cetakan yang lainnya. 6. Wallahu a'lam. Kita baca qala al-muallif al-imam al-bukhari rahimahullahu taala haddatsana al-makki qala haddatsana al-ju'aid ibnu abdurrahman an aisyah binti sa'd anna abaha qala ishtakaitu bi makkah syaqwa syadidah فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا بْنَةً وَاحِدَةً أَفَأُوشِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ قَالَ لَا قَالَ أُوشِي النِّصْفَ وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَأُوشِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا واتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Makki telah menceritakan kepada kami al-Makki. Qala haddatsana al-Ju'aid ibnu Abdurrahman, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ju'aid ibnu Abdurrahman an Aisyah binti Sa'd, dari Aisyah anak perempuannya sahabat Sa'd ibnu Abil Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Qala anna abaha, bahwasanya ayah beliau, ayahnya Aisyah, yaitu sahabat yang mulia Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, ishtakaitu bi Makkah syakwa syadidah. Ishtakaitu syakwa syadidah. Ishtaka sama maknanya dengan yang sebelumnya. Ishtaka ay lafat ishtaka atau syaka terkadang dimaknai dengan makna maridah, dengan makna maridah. Ay maradtu bi Makkah maradan syadidan. Ishtakaitu bi Makkah, ketika itu aku dalam keadaan sakit yang sangat parah. Naam, sakit yang sangat parah. Meskipun terkadang orang yang sakit tidak muncul darinya asyakwa, keluhan. Naam, sehingga terkadang makna ishtaka atau syaka itu bermakna maridah, meskipun tidak muncul darinya asyakwa atau keluhan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasannya beliau mengatakan asyfaitu minha 'alal maut, bahkan ketika aku merasakan sakit naam di Mekah dengan sakit yang parah ketika itu, aku merasakan ini sudah mendekati kematian, sudah mendekati kematian, sangat karena saking parahnya penyakit yang beliau rasakan ketika itu. Qala faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya'uduni, beliau menjengukku. Beliau menjenguk sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dan inilah maudhi'us syahid dari hadis yang ada di hadapan kita, yaitu al-iyadah jawfal lail, menjenguk orang yang sedang sakit di malam hari atau di akhir malam. Meskipun tidak disebutkan di dalam lafaz hadis ini jawfal lail, naam di pertengahan malam waktunya, akan tapi ketika seorang itu dalam keadaan al-marad, dalam keadaan sakit, terlebih maradun syadid, sakit yang sangat, terkadang butuh dia untuk dijenguk meskipun di waktu pertengahan malam. Naam, atau waktu-waktu yang lain yang di situ terkadang tidak ditentukan waktunya atau tidak ada larangan di dalam syariat untuk menjenguk kapanpun bagi seseorang untuk menjenguk orang yang sakit, terlebih ketika itu dibutuhkan. Qala faqultu ya Rasulullah, maka ketika itu saat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang menjenguknya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atruku malan, sesungguhnya aku meninggalkan harta benda, aku memiliki harta benda yang banyak. Naam, wa inni lam atruk illa binatan wahidah, dan aku ketika itu tidak memiliki seorang melainkan hanya seorang anak perempuan. Jadi ketika beliau dalam keadaan sakit yang parah dan beliau naam merasakan bahwasannya penyakitnya sudah mendekati kematian, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang keadaannya. Beliau memiliki harta yang banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ana dzu malin, aku memiliki harta yang banyak. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjenguk beliau ama hajjatil wada, ketika di musim haji, haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni lam atruk illa binatan wahidah, dan kata Sa'd radhiyallahu ta'ala, tidaklah aku meninggalkan melainkan hanya seorang anak perempuan saja. Beliau tidak memiliki ahli waris siapapun melainkan hanya seorang anak perempuan. Laisa liman yarithuni illa binatan wahidah, tidak ada yang mewarisi hartaku melainkan hanya seorang anak perempuan yang aku miliki. Siapa tadi? Yaitu Aisyah bintu Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini. Qala fa usi bi thulutsai mali wa atruku thulus, apakah aku naam boleh berwasiat untuk mensedekahkan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala bi thulutsai mali, dengan 2/3 hartaku, wa atruku thulus, dan aku meninggalkan sepertiganya untuk anak perempuanku. Naam, di dalam pertanyaan beliau ini, beliau meminta naam izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bertanya meminta ilmu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bolehkah aku mensedekahkan hartaku lebih banyak, yaitu 2/3 yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dia infakkan, kemudian dia tinggalkan untuk ahli warisnya, untuk anak perempuannya hanya sepertiganya. Qala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Naam, karena itu adalah jumlah yang banyak. Qala usi an-nis wa atruku lahan nis. Kemudian saat mengurangi jumlahnya, bagaimana ketika aku mewasiatkan untuk separuh dari harta bendaku disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa atruku lahan nis, dan sisanya yang separuhnya lagi aku berikan kepada ahli warisku, kepada anak perempuanku. Qala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjawab dengan ucapan beliau, la, jangan engkau sedekahkan dengan jumlah an-nis, ay separuh dari hartamu. Qala fa usi bi thuluts wa atruku laha thulutsain. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana jika aku mewasiatkan untuk hartaku disedekahkan dengan jumlah sepertiga, wa atruku laha thulutsain, dan aku meninggalkan untuk ahli warisku, ayo untuk anak perempuanku 2/3. Qala as-thuluts wa as-thuluts katsir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab as-thuluts, kalau begitu boleh, akan tetapi as-thuluts ini sudahlah merupakan jumlah yang banyak untuk disedekahkan. Ini sudah cukup banyak untuk engkau memberikan wasiat tersebut supaya hartamu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka di dalam hadis ini disebutkan oleh mereka para ulama tentang ibahatul wasiyah bisulus, wa in kana al afdal alla yusi bisulus, diperbolehkan untuk berwasiat, memberikan wasiat ketika seseorang akan meninggal dunia supaya harta bendanya yang sepertiga itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun al afdal alla yusi bisulus, meskipun yang lebih utama, yang lebih afdal itu tidak berwasiat dengan sepertiganya. Tidak berwasiat dengan sepertiga harta bendanya. Ini yang lebih afdal. Wa innama yusi bima huwa aqallu minas tsuluts. Naam, hendaknya dia berwasiat dengan hartanya supaya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selain ahli warisnya itu lebih sedikit dari sepertiga. Naam, kurang dari sepertiga. Bisa seperempat atau seperlima atau yang seterusnya. Ini yang lebih afdal. Naam, oleh karena ini datang riwayat dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, annahu qal, bahwasanya sahabat Abdullah Ibn Abbas mengatakan, aghdu minas thuluts ila rubu. Aghdu minas thuluts ila rubu. Ay angkisu, kurangilah jumlah dari sepertiga menjadi seperempat. Ketika kalian memiliki harta benda dan kalian ingin berwasiat ketika ingin terasa ingin meninggal dunia, maka kurangilah, jangan kalian berwasiat dengan sepertiga, akan tapi kurangi menjadi seperempat atau yang semisalnya. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan di dalam hadis ini, as-thuluts wa as-thuluts katsir, sepertiga meskipun itu diperbolehkan, itu pun merupakan jumlah yang sudah cukup banyak. Naam, karena juga disebutkan di dalam riwayat yang lain yang ada di dalam hadis ini, sebagaimana yang ada di dalam kajian kita di waktu subuh, hadis riyadus salihin, sudah sampai hadis ini juga. Naam, hadis Sa'd ibn Abi Waqqas diriwayatkan dalam riyadus salihin. Naam, dibawakan oleh Imam An-Nawawi di sana dengan seatap jalan yang berbeda dan matan yang berbeda, dan di sini dibawakan oleh Imam Bukhari pada riwayat yang lain dan dengan matan yang lain. Disebutkan di sana Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat, innaka antadharu warasataka agniya khairun min antadharuhum alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguhnya untuk engkau meninggalkan ahli warismu, meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan nam agniya, dalam keadaan berkecukupan, memiliki harta, ini lebih khair, lebih baik daripada engkau antazarahum alatan, meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Naam, sehingga naam diperbolehkan bagi seseorang untuk berwasiat dengan sebagian dari hartanya, dan hendaknya lebih mementingkan ahli warisnya. Kemudian qala Summa wada'a yadahu ala jabhati. Summa masaha wajhi wa batni. Kemudian kata Sa'd Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadah, meletakkan tangannya di keningku. Naam, karena Sa'd tadi sedang berbaring, beliau sedang sakit parah di atas ranjangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan ilmu, faedah dari apa yang beliau tanyakan, beliau kemudian meletakkan tangannya di atas keningnya. Tsumma masaha wajhi, kemudian membasuh apa? Mengusap wajahku. Wa batni, kemudian juga beliau mengusap perutku. Naam, tsumma qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Maka di dalam perkara-perkara ini, naam adalah perkara-perkara yang bisa meringankan dan memberikan hiburan kepada orang yang sakit. Hendaknya demikian yang dilakukan oleh orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ditanyakan apa sakitnya, naam diusapkan tangannya kepada kebagian yang dirasakan di situ sakit oleh saudaranya, sehingga bisa menghibur hatinya. Dan kemudian yang terpenting juga adalah mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan bagi saudaranya yang sedang tertimpa dengan penyakit. Allahumma shfi Sa'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuk beliau. Allahumma ya Allah, ishfi, berikanlah kesembuhan kepada Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Qala wa timma lahu hijratah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan ketika itu, wa timma lahu hijratah, sempurnakanlah untuk beliau hijrahnya. Naam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sa'd dengan doa yang demikian, yaitu kesempurnaan untuk hijrahnya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala? Karena disebutkan di dalam sebagian riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma adahu wajadahu wa huwa yabki. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'd ibn Abi Waqqas yang sedang sakit di mana? Di Mekah tadi. Naam, beliau mendapati Sa'd dalam keadaan yabki, menangis. Naam, beliau dalam keadaan menangis. Faqala, maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wa ma yubikika?" Apa yang membuatmu menangis wahai Sa'd? Qala, khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Maka Sa'd menjawab, yang membuat beliau bersedih, khashitu, aku khawatir, an amut, naam, aku meninggal di bumi atau di tempat yang aku berhijrah darinya. Karena sebelumnya Sa'd ibn Abi Waqqas adalah termasuk para sahabat yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain ke kota Madinah. Dan ketika itu beliau kembali ke Mekah ada suatu urusan, dan ketika itulah beliau dalam naam tertimpa sakit di Mekah. Beliau naam tertimpa dengan suatu penyakit di Mekah, dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau di Mekah. Maka karena sakit ketika itu sangat parah, beliau khawatir naam jangan-jangan beliau akan meninggal di kota Mekah tersebut, yang mana itu sudah ditinggalkan oleh beliau. Beliau sudah hijrah ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naam mendoakan kebaikan untuk Sa'd dengan doa ini, wa timmalahu hijratah, dan sempurnakanlah untuk beliau hijrahnya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Qala fa ma ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fima yaqalu ilayya hatta sa'ah. Kata Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu juga, fa ma ziltu, aku terus menerus, naam, ajidu barda yadihi, mendapati rasa dingin dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kabidi, di atas dadaku, di atas bagian hatiku, fima yaqalu ilayya hatta sa'ah, ketika aku yakhal ayukhayyal, ketika aku membayangkan naam kejadian tersebut, kejadian waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap naam memegang keningku, mengusap wajahku dan perutku. Naam, ketika itu terasa dingin, tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menenangkanku. Dan ketika aku membayangkan hal tersebut, ajidu barda yadihi, aku masih mendapati rasa dinginnya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta sah sampai saat ini. Naam, ini hadis yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala yang berkaitan dengan naam al-iyadah jawfal lail, bahwasanya diperbolehkan untuk menjenguk orang yang sakit dan tentunya waktunya tidak ada larangan kapanpun itu dibutuhkan, sehingga yang menjadi patokan adalah indal hajah, ketika dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit. Naam, kita ambil sebagian fawaid yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, ishtamala hadzal hadits ala fawaid wa ahkam minha ma yali. Hadis ini yaitu hadisnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala mencakup atas beberapa faedah-faedah dan hukum-hukum. Di antaranya adalah al-awwal, yang pertama tentang idhami khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu asy-syar'i, tentang agungnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang ketawadhu'an, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala gharabah fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibul khuluqil azim wal ihsan ilal qarib wal ba'id wa ila man arafa wa man lam ya'rif. Dan tentu itu adalah perkara yang tidak asing lagi, perkara yang sudah maklum, yang diketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik akhlak yang mulia. Naam, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, wal ihsan ilal qarib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang suka berbuat ihsan, berbuat baik, baik itu kepada orang yang dekat dengan beliau atau orang yang jauh sekalipun. Wa ila man arafa wa man lam ya'rif. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Wa min ihsanihi ziyaratul marid wa du'a lahu bisyifa wa rubbama raqqahu birruqyah asy-syar'iyyah. Dan di antara bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ziyaratul marid. Beliau mengunjungi para sahabat-sahabatnya yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Wa du'a lahu bisyifa, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya dengan